Yuk, dikasih untuk Anda bersama kehadiran dari Arlida Putri Adela. Thank you. Putri. Terima kasih. Satu kardus, terima kasih untuk Ardida.